Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kullal muhdathatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. A'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Ayuhan nas, kaum muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Kita melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad dengan penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang mana tidak pula kita melupakan, ya, tidak lupa kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala masih diberi kemudahan, waktu luang, dan keringanan untuk bisa tafaqquh fiddin, memahami, mempelajari ilmu agama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sampai pada faslu fis sam'iyat, yaitu pada asratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Tayib, kita sebutkan tanda kiamat yang berikutnya. Kata al-imam Qudama rahimahullahu ta'ala wa ghafaralah, wa khurujid dabbah, dan keluarnya binatang yang melata. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Ar-Rabi, tanda hari kiamat yang keempat yang disebutkan dalam matan Lum'atul I'tiqad, khurujud dabah, keluarnya binatang melata. Ad-dabatu lughatan, dabah secara bahasa, kullu ma dabba 'alal ard, segala sesuatu yang melata di muka bumi, ya, yang berjalan di muka bumi, ya, kuluma dabba itu kuluma masya, ya, kuluma masya. Maka itu dinamakan dengan dabba, binatang melata. Sawaun kana hayawanan, ya, sama saja apakah binatang melata itu adalah hewan, makhluk, ya. Hayawanan akilan au bahiman au sibaan au ghairu dzalik. Sama saja yang melata itu hewan yang berakal, manusia, atau bahiman, atau hewan yang tidak bisa berbicara, ya, hewan itu pada umumnya, ya. Mengapa bahimatul an'am dinamakan bahimatul an'am? Karena tidak bisa berbicara, ya. Bahimah, binatang ternak itu ya. Au siba atau binatang buas, au ghairu dzalik. Ya, au siba'an au ghairu dzalik atau selain itu. Itu dikatakan dabah. Ya, suatu yang makhluk yang melata di muka bumi, ya. Dabah. Itu secara bahasa. Wal muradu biha huna, dan dari maksud dengan dabah tersebut di sini adalah ad-dabatul lati yukhrijuhallahu qurba qiyamis saah, yaitu binatang melata yang Allah akan mengeluarkannya mendekati hari kiamat. Ya, sebagai tanda hari kiamat, dekatnya hari kiamat. Wa khurujuha thabitun bil Qur'ani was sunnah, dan keluarnya binatang melata ini telah ditetapkan dengan dalil Qur'an dan sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini dalil dari Al-Qur'an. Wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum annannasa kanu biayatina la yuqinun. An-Naml ayat 82. Dan ketika perkataan itu jatuh kepada mereka, kami keluarkan kepada mereka dabah, binatang melata, minal ard, dari bumi. Tukallimuhum, yang binatang itu berbicara kepada mereka, bisa berbicara ya. Annannasa kanu biayatina la yuqinun, bahwasannya manusia dahulu tidak yakin, tidak mau percaya dengan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam tafsir Muyassar ketika menjelaskan ayat ini, ya. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim, surat An-Naml ayat 82. Sebutkan wa idza wajabal adzabu alaihim litamadihim fi ma'asi wa tughyan, dan ketika telah pasti azab kepada mereka dikarenakan terus-menerusnya mereka dalam kemaksiatan dan sikap melampaui batas. Wa i'radihim an syar'illah wa hukmihi, dan perbuatan mereka berpaling dari syariat-syariat Allah dan hukum-hukumnya. Hatta saru min syirari khalqihi, hingga jadilah mereka termasuk makhluk yang paling jelek. Ya, kiamat nanti akan menimpa syirarul khalq, makhluk yang paling jelek, yang paling rusak. Ya. Akhrajna lahum minal ardi fi akhiriz zaman, kami keluarkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada mereka, pada syirarul khalq tadi, sejelek-jelek makhluk tadi, sejajat makhluk tadi, dari bumi, fi akhiriz zaman, di akhir zaman, alamatan min alamati sa'atil kubra, satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat besar. Wahiyad dabah, yaitu binatang melata. Tuhadithuhum annan nasal mungkirina al-ba'tha. Atau lil-ba'thi. Yang binatang tersebut berkata kepada mereka, kepada manusia, bahwasanya manusia yang mereka itu mengingkari hari kebangkitan. Kanu bil-Quran wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dinihi la yusaddikuna wa la ya'malun. Iya. Bahwasanya manusia yang mengingkari hari kebangkitan dahulu, mereka mengingkari terhadap Al-Quran, kepada Nabi Muhammad SAW dan agama yang beliau bawa. La yusaddikun, mereka tidak mau membenarkan. Wala ya'malun, dan tidak mau mengamalkannya. Itulah sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek makhluk. Tidak mau beriman dengan kebangkitan. Karena sikap mereka menentang, tidak membenarkan Al-Quran dan Ar-Rasul serta agama yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah melanjutkan jelasan beliau. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalil dari as-sunnah. Innaha lan takum as-sa'atu hatta taraw qablaha 10 ayatin. Wa dzakara minha ad-dabah rawi Muslim. Sesungguhnya tidak akan tegak hari kiamat hingga kalian melihat sebelumnya 7 tanda-tandanya. Dan beliau menyebutkan di antaranya ad-dabah, binatang melata, rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, pada pembahasan Ya'juj dan Ma'juj, 10 tanda-tanda hari kiamat. Walaysa fil Qur'ani was sunnati sahihati ma yadullu ala makani khuruji hadhihi dabbati wa sifatiha. Tidak ada dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah as-sahihah, hadis yang sahih, sesuatu yang menunjukkan tempat keluarnya binatang ini dan sifatnya, bentuknya kayak apa, tidak disebutkan. Kita mengimani saja. Wa innama waradat fi dzalika ahaditsu fi sihhati an-nadharun. Dan hanya saja datang penyebutannya dalam permasalahan tersebut, tentang keluarnya binatang itu dan juga bentuk dan sifatnya. Fisi hatihan nazar, akan tetapi tentang kesohihannya perlu ditinjau ulang. Perlu diteliti. Wa zahirul Quran, dan yang nampak dari Al-Quran, yaitu sifat yang disebutkan dalam zahir Al-Quran yang kita sebutkan dari surat An-Naml ayat 82. Anna hadabatun tundirun nas bikurbil azab wal halak wallahu a'lam. Bahwasannya itu adalah binatang melata yang memperingatkan manusia tentang dekatnya al-azab wal-halak. Dekatnya siksaan dan kebinasaan. Karena mereka sudah tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak membenarkannya, tidak beriman dan tidak mengamalkannya. Maka binatang tersebut memperingatkan manusia dari dekatnya azab dan kebinasaan tersebut. Qala al-Imam Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala wa tulu'i syamsi min maghribiha. Wa ashbahi dhalika mimma sahabih naqal. Dan diantara tanda-tanda hari kiamat, terbitnya matahari dari maghrib, dari tempat tenggelamnya. Dan yang semisal itu dari perkara yang telah sahih penukilannya. Artinya di sini tidak disebutkan semuanya oleh al-muallif. Tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah al-khamis, yang kelima dari tanda hari kiamat yang disebutkan dalam Lumatul I'tiqad ini, tulu'u syams min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Tulu'u syamsi min maghribiha thabitun bil kitabi was sunnah. Terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, dari barat, itu thabit, pasti telah tetap disebutkan dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Qala Allahu Ta'ala, dalam Al-Kitab adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datangnya sebagian ayat-ayat Rabbmu, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, tidak bermanfaat lagi keimanan seseorang bagi dirinya sendiri yang tidak beriman sebelum itu, yaitu sebelum terbitnya matahari dari barat. Ketika terbit matahari beriman, tidak bermanfaat lagi. Au kasabat fi imaniya khaira, atau dia mengusahakan kebaikan, atau dia tidak mengusahakan kebaikan pada masa keimanannya. Dia beriman ketika matahari terbit dari sebelum matahari terbit dari dia beriman sebelum matahari terbit dari barat, tidak mau melakukan kebaikan amalan soleh. Ketika matahari terbit dari barat, mengamalkan amalan soleh, tidak bermanfaat lagi. Iya. Barakallahu fikum. Al-An'am ayat 158. Wal muradu bidzalika tulu'u syamsi min maghribiyah. Dan ini maksud dengan ba'du ayati rabbik, sebagian ayat-ayat Rabbmu, adalah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya juga, ya. Yaitu beliau menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika khina tatlu syamsu min maghribiha." Dan itu sebagian ayat-ayat Rabbmu itu adalah ketika matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Itu dalil dari Alkitab. Taib disebutkan dalam tafsir Muyassar ketika menjelaskan ayat ini, Al-An'am 158. Fahina yakunu dzalik, dan ketika terjadi yang demikian itu, yaitu terjadinya matahari terbit dari barat, la yang fa'u nafsan imanuha, tidak bermanfaat keimanan seseorang bagi dirinya sendiri, in lam takun amanat min qablu, jika dia tidak beriman sebelum itu, yaitu sebelum terbitnya matahari dari barat tadi. Wala yuqbal minha in kanat mu'minatan kasbu amalin salih. Dan tidak pula diterima darinya jika itu adalah jiwa yang beriman, usaha dia berupa amalan soleh. In lam takun amilatan bihi qobla dhalik. Jika dia tidak mau mengamalkan sebelum itu. Sebelum terbitnya matahari dari barat. Barakallahu fikum. Tidak bermanfaat lagi. Makanya sebelum matahari terbit dari barat, kiamat kubro atau kiamat sugro, kematian kita. Barakallahu fikum. Berusahalah kita, barakallahu fikum, saling menasihati, mengingatkan diri kita masing-masing untuk mengamalkan soleh, beramal soleh, semampu kita, sekuat kita, barakallahu fikum, agar hal itu bermanfaat bagi kita. Jangan sampai ketika barakallahu fikum sudah demikian tidak ada manfaatnya, kita baru mengamalkan. Qala rahimahullah. Baik, kita lanjutkan dalil dari hadis. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Tidaklah terjadi, tidaklah tegak hari kiamat hingga matahari itu terbit dari tempat terbenamnya. Fa idza tala'at wa ra'aha an-nasu amanu ajma'un. Dan jika matahari itu terbit dari tempat tenggelamnya tadi, dari barat, wara'ahan nas, dan manusia melihatnya, amanu ajma'un, mereka beriman semuanya. Wadhalika khina layang fa'u nafsan imanuha, dan itu ketika keimanan seseorang tidak bermanfaat lagi bagi dirinya, lam takun amanat min qablu. Jika dia tidak beriman sebelum itu, sebelum terbitnya matahari dari barat tadi. Kalau tidak beriman, kemudian ketika matahari terbit dari barat beriman, tidak bermanfaat lagi. Au kasabat fi imaniya khairan, atau dia tidak mengusahakan amalan kebaikan di masa keimanannya. Di masa keimanannya dia tidak melakukan amalan kebaikan, kemudian terbit matahari dari barat, ya, dari tempat terbenamnya, dia mengamalkan amalan kebaikan, tidak bermanfaat lagi. Ya. Muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inilah pentingnya mempelajari akidah. Ya. Melembutkan hati kita dengan membaca perkara-perkara seperti ini. Ya. Memahami perkara-perkara seperti ini. Dalil-dalil seperti ini. Yang kadang kesibukan-kesibukan dunia kita lalai. Ya. Masya Allah. Qala rahimahullah wa adzabul qabri wa na'imu haqqun. Kata Imam Nukudama dalam matan Ulumatul I'tiqad, dan siksa kubur serta kenikmatannya haqqun, itu benar. Itu ada sesuatu yang pasti terjadi. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adzabul qabri wa na'imuhu. Siksa kubur dan kenikmatannya. Baik. Disebutkan dengan adab kubur karena ghalibnya, dominannya, kebanyakannya manusia itu dikubur ketika mati. Wa illa yang lebih umum adabul barzakh. Iya. Yeah. Adab al-barzakh. Supaya orang yang memiliki syubhat ya yeah, tidak akan mengenal itu bagaimana yang dimakan binatang buas, bagaimana yang dibakar, yang dihancurkan tidak dikubur. Apakah mendapatkan azab kubur atau nikmat kubur? Iya. Iya. Iya. Karena di sini yang dimaksud adalah azabul barzakh dan naimul barzakh. Iya. Barakallahu fikum. Kenikmatan barzakh dan siksa di alam barzakh. Iya. Barzakh itu adalah alam yang ada di antara dunia dan akhirat. Iya. Yeah. Di antara dunia dan akhirat, barzakh. Iya. Yeah. Disebutkan adzabul qabr ini babil ghalib. Iya. Yeah. Karena seringnya orang itu dikubur. Wa illa lebih umum lagi, iya. Yeah. Adalah adzabul barzakh wa na'imuhu. Yang mencakup tadi yang dikubur, yang dimakan binatang buas, yang dibawa makan burung buas, ya, dicabik-cabik oleh binatang, yang dibakar, yang di apa, ya, itu juga mendapatkan siksa dan naim kubur sesuai dengan keadaan dia. Baik, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adzabul qabri au na'imu haqqun thabitun bi zahiril Qur'ani wa sharihis sunnah wa ijma'i ahli sunnah. Siksa kubur dan atau kenikmatannya itu benar dan pasti. Yeah. Disebutkan dengan zahir apa yang nampak dari Al-Qur'an wa sharihis sunnah dan yang jelas dari as-sunnah, dari hadis dan juga kesepakatan ahli sunnah. Qala Allah Ta'ala fi suratil Waqi'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Waqiah, ini dalil dari Al-Qur'an. Falaula idza balagatil hulqum, maka mengapa ketika ruh itu sampai di kerongkongan? Wa antum hina idzin tanzurun, dalam keadaan kalian ketika itu melihatnya. Iya. Yeah. Barakallahu fikum. Sebutkan dalam tafsir Muyassar, falaula ila balawatil khulqum wa antum hina idzin tandurun, Al-Waqiah 83-84. Fahal tastati'una idza balagat nafsu ahadikum al-khulquma wa 'inda an-naz'i, maka apakah kalian mampu ketika jiwa salah seorang dari kalian sudah sampai kepada kerongkongan, ya, nyawa sudah sampai pada kerongkongan, wa 'inda an-naz', dan ketika dalam kondisi sakaratul maut, wa antum hudur tundiruna ilaih, dalam keadaan kalian melihat, ya, hadir, ya, dalam keadaan kalian hadir melihat orang tersebut, antum siku ruhahu fi jazadi untuk kalian menahan ruhnya di dalam jasadnya. Lantas tati udalik, niscaya kalian tidak akan mampu melakukannya. Ila qalihi, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, fa amma in kana minal muqarrabin fa ruhu wa rihanu wa jannatun na'im. Al-Waqiah 88-89 ila akhir surah, sampai akhir surat Al-Waqiah. Yang menyebutkan di situ siksa dan azab kubur. Kalau yang ayat 88-89 ini menyebutkan kenikmatan, Maka jika hamba tersebut termasuk al-muqarrabin, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, muqarrab, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, farauhu wa raihanun wa jannatun na'im, maka dia mendapatkan ketentraman dan rizki serta jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Baik. Sebutkan dalam tafsir Muyassar ketika menjelaskan ayat ini, Al-Waqiah 88-89, fa amma in kana al-mayyit minas sabiqin al-muqarrabin. Adapun jika si mayit ini termasuk sabiqin, orang-orang yang bersegera beramal saleh, al-muqarrabin, yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, falahu 'inda mautihi ar-rahmah al-wasi'ah, maka dia ketika kematiannya mendapatkan rahmat yang luas, wal farh wa matatibu bihi nafsih, dan kegembiraan dan perkara-perkara yang menjadikan senang hatinya, walahu jannatun na'im fil akhirah, dan dia juga mendapatkan surga, jannatun na'im, surga penuh kenikmatan di akhirat. Qala rahimahullah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menjelaskan, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yata'awwadu billah min 'adzabil qabri wa amara ummatahu bidzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur, serta beliau memerintahkan umatnya dengan hal tersebut, yaitu berlindung dari siksa kubur, yaitu ketika setelah membaca tasyahud, terutama ketika apa, setelah membaca solawat kepada Nabi, solawat Ibrahimiyah, beliau merintahkan untuk umatnya membaca berlindung dari 4 perkara, diantaranya berlindung dari azab kubur. Barakallahu fikum, itu menunjukkan adanya azabul qabr. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه المشهور في قصة فتنة القبر. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadisnya sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, yang masyhur, yang terkenal pada kisah fitnah kubur. Qala fil mu'min, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut bersabda tentang orang yang mukmin, yang beriman. Fayunadi munadin minas sama, maka ada yang berseru, maka ada penyeru yang menyeru dari langit. An sadaqa abdi, sungguh hambaku telah jujur, telah benar. Fa afrishuhu minal jannati, maka hamparkanlah untuk dia permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannati, dan kenakanlah dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah untuknya pintu menuju arah surga. Fayatihi min rihiha wa tibiha. Maka tatkala pintu surga itu dibuka, datang kepada dia aroma dan bau wangi surga tersebut. Wa yufsahu lahu fi qabri mada basarihi, dan dilapangkan baginya, dan dilapangkan kuburannya bagi kuburan baginya sejauh mata memandang. Ini menunjukkan apa? Na'imul qabr. Kenikmatan kubur. Berikan permadani, hamparan dari surga, pakaian dari surga, dibukakan akses ke surga, pintu ke surga, maka sampai kepadanya aroma dan bau wanginya surga. Kemudian dilapangkan untuknya kuburannya sejauh mata memandang. Waqala fil kafir, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata tentang orang kafir dalam hadisnya Al-Barra bin Azib, fayunadi munadin minas sama, maka penyeru itu memanggil dari langit. Maka ada penyeru yang manggil dari langit. Angkadzaba abdi, sungguh hambaku tersebut telah berdusta. Fa'afrishuhu minan nar, maka berikanlah kepadanya hamparan dari api neraka. Waftahu lahu baban minan nar, dan bukakanlah untuknya pintu dari neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, maka datang kepadanya panasnya neraka dan angin panasnya neraka. Samum. Menunjukkan apa? Siksa neraka. Wa yudayyak alaihi qabruh, dan kuburannya disempitkan untuknya. Hatta takhtalifa adla'uhu, hingga tulang-tulang rusuknya itu bersilangan. Saling menumpuk ya. Yang sini masuk ke sini, yang sini masuk ke sini. Tulang rusuknya disempitkan. Menunjukkan apa? Azabul qabr. Al-hadithu rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh al-imamu Ahmad. Tentunya dalam musnadnya, kalau enggak disebutkan qaidnya, batasannya. Wa Abu Dawud, dan juga al-imamu Abu Dawud dalam sunnahnya. Waqad ittafaqa salafu ahlus sunnah ala ithbati azabil qabri wa na'imihi. Zakara Ibn al-Qayyimi fi kitabir ruh. Dan sungguh salafus salih dan ahlus sunnah, pendahulu kita dan ahlus sunnah telah bersepakat atas tetapnya siksa dan nikmat kubur. Hal itu disebutkan Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Ar-Ruh. Beliau memiliki kitab yang namanya kitab Ar-Ruh. Menukilkan ijma ahlus sunnah salafus salih tentang adanya azab dan kenikmatan kubur. Wa ankara al-malahidah azab al-qabri muta'allilina bi annana law nabashna al-qabra lawajadnahu kama huwa. Al-malahidah, orang-orang yang tidak percaya agama, orang-orang mulhid, orang ateis dan semisalnya. Orang-orang mulhid mengingkari siksa kubur. Mereka beralasan, kalau seandainya kita menggali kuburan, orang jadi kubur digali, lawajatna kama huwa, niscaya kita mendapati sebagaimana keadaannya. Mana katanya diluaskan sejauh mata memandang. Mana katanya kalau mukmin mendapatkan bau dan wanginya surga. Mana hamparan dari surga, mana pakaian dari surga. Terus mengingkari. Sama saja, mana? Naruddu alaihim bi amrain. Kita bantah mereka dengan dua perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama. Dalalatul kitabi was sunnah wa ijma'i salafi ala dzalik. Yang pertamalah dalil atau apa yang ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah serta kesepakatan salafus saleh atas hal tersebut. Ada dalilnya Alkitab, Sunnah, juga kesepakatan salafus saleh. Tiga dalil yang sangat kuat, bukti yang sangat kuat tentang adanya adab dan kenikmatan kubur. Maka sikap seorang mukmin apa? Sami'na wa sadaqna kami mendengar dan kami membenarkannya. Al-amru tsani, bantahan yang kedua bagi orang yang mengingkari adanya siksa kubur, anna ahwalal akhirah la tuqasu bi ahwali dunya. Bahwasanya kondisi keadaan akhirat tidak bisa dikiaskan dengan kondisi dan keadaan dunia. Falaisal adzabu awin na'imu fil qabri kal mahsusi fid dunya. Ya. Tidaklah siksa dan kenikmatan di dalam kubur itu seperti sesuatu yang bisa dirasakan di dunia. Alamnya sudah beda. Ya. Bahkan barakallahu fikum, di dunia ini ada perkara-perkara sesuatu yang di dekat kita, tapi keadaannya berbeda. Seperti barakallahu fikum, ada orang tidur, mimpi jelek, kita di sampingnya. Orang tidur itu mengalami sesuatu yang jelek, mengerikan. Kita tidak mengalami apa-apa. Beda alamnya, alam tidur. Atau berkaitan dengan Jibril alaihissalam ketika berbincang-bincang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ada sahabat di sekitarnya tidak tahu, tidak mendengar. Iya. Yeah. Barakallahu fikum. Hingga bantahan yang kedua ini bahwasanya kondisi keadaan akhirat tidak bisa disamakan, tidak bisa dikiaskan dengan kondisi dan keadaan dunia. Alamnya sudah berbeda. Qala rahimahullah, hal adzabul qabri au na'imuhu 'ala ar-ruh au 'ala al-badan. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin membawakan masalah, permasalahan, apakah siksa kubur atau kenikmatan kubur itu terjadi kepada ruh atau kepada badan? Ya. Yeah. Kalau kita di dunia, kenikmatan atau sesuatu yang tidak menyenangkan, ya siksalah gitu. Itu menimpa badan dan ruh kita, jelas. Yeah. Dan biasanya badan lebih banyak untuk merasakan kenikmatan atau siksaan ketika dipukul, ya badan terasa sakit, ya. Yeah. Itu di dunia. Terus ketika azab alam barzah, apakah siksa dan kenikmatan tersebut menimpa ruh saja atau menimpa badan saja, ataukah menimpa kedua-duanya, ruh dan badan sekaligus? Beliau menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, madhhabu salafil ummah wa immatiha, madhhab pendapatnya salaful ummah, pendahulu umat ini dari kalangan sahabat tabi'in wa atba'u tabi'in, wa imatuha dan imam-imamnya, annal azaba awin na'ima yahsulu liruhil mayyit wa badanihi, bahwasannya azab kubur dan nikmat kubur itu menimpa ruhnya mayit dan badannya. Wa anna ar-ruha tabqa ba'da mufaraqatil badani mun'amatan wa mu'adzabatan, dan bahwasanya ruh itu tetap ada ketika berpisah dari badan dalam kondisi mendapatkan nikmat atau mendapatkan siksa. Wa annaha tatasilu bil badani ahyanan, dan terkadang ruh itu bersambung dengan badannya pada kadang-kadang bersambung dengan badannya, ahyanan. Ya, dan terkadang ruh itu bersambung dengan badannya. Fayahsulu lahu ma'ahan na'im awil adzab. Ya, maka ruh bersama badan itu akan mendapatkan kenikmatan atau siksa. Ya. Sebagian mereka menjelaskan kalau azab dan nikmat barzah itu barakallahu fikum, kenikmatan atau azab itu lebih dominan dinikmati, dirasakan oleh ruh. Kalau di dunia kan jasad, badannya kita mendapatkan kenikmatan dan siksa atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi nanti kalau di barzah, ruh lebih dominan. Yeah. Tapi kenikmatan dan adab itu mengenai ruh dan badan. Ini adalah pendapatnya salaful ummah dan para imamnya. Yeah. Qala rahimahullah. Taib disebutkan sini waqad ista'adha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minhu wa amara bi fi kulli salatin. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam matan lumatul i'tiqad kata Ibnu Qudamah, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya dari adab kubur, ya. Yeah. Dan beliau merintahkan umatnya pada setiap salat, yaitu tadi setelah tasyahud tadi, ya. Qala rahimahullah, kemudian Ibnu Qudamah melanjutkan wa fitnatul qabri haqqun, beda ya, adab kubur dan fitnah kubur beda. Wa fitnatul qabri haqqun wa su'alu munkarin wa nakirin haqqun, dan fitnah kubur itu benar adanya, dan juga pertanyaan mungkar dan nakir itu pasti benar adanya. Qala rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, fitnatul qabri, fitnah kubur. Al fitnatu lughatan al ikhtibaru, fitnah secara bahasa adalah ujian, tes, ya, ujian. Wa fitnatul qabri su'alul mayyiti an rabbih wa dinihi wa nabiyyihi. Yeah. Dan fitnah kubur itu adalah pertanyaan kepada si mayit tentang Rabbnya, man Rabbuk. Yeah. Wa dini wa madinuk wa nabihi wa man nabiyuk. Yeah. Wa hiya thabitatun bil kitabi was sunnah. Wa hiya thabitatun bil kitabi was sunnah. Dan fitnah kubur itu sabit, yeah, telah tetap berdasarkan, yeah, kitab dan as-sunnah. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan orang-orang yang beriman bil qawli thabit, dengan ucapan yang kokoh. Fil hayati dunya, di kehidupan dunia ini. Wa fil akhirah, dan nanti di akhirat. Disebutkan dalam tafsir Muyassar ketika menjelaskan ayat ini, yuthabbitullahu alladhina amanu biqaulil haqqir rasikh. Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan al-haq, ucapan kebenaran, ar-rasikh, yang kokoh. Wa huwa syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dan ucapan kebenaran yang sangat kokoh itu adalah persaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa ma ja'a bi minad dinil haq, dan apa yang beliau bawa dari agama ini berupa kebenaran. Ya, yeah, itu qaulur rasih, qaulul haq. Yeah. Qaulus tsabit. Yuthabbituhumullah bi fil hayati dunya. Allah mengokohkan dengannya, dengan ucapan yang kokoh tadi berupa persaksian la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa agama yang benar, Allah mengokohkan orang-orang beriman dengan hal itu di kehidupan dunia. Wa inda mamatihim bil khatimatil hasanah, dan ketika kematiannya dengan husnul khatimah, dengan akhir yang baik, dengan penutupan yang khatimah yang hasanah, ya, husnul khatimah. Wa fil qabri inda su'alil malakain, dan Allah kokohkan di kuburnya ketika ditanya oleh dua orang malaikat, bihidayatim ilal jawabis sahih, dengan memberi petunjuk, memberi hidayah kepada mereka, orang-orang beriman tersebut, kepada jawaban yang benar. Marabbuk rabbi Allah wa madinuk, ya, dinil Islam wa man nabiyuk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Barakallahu. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-muslimu idza su'ila fil qabri shahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, dalil tentang fitnah kubur dari sunnah, dari hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim jika ditanya di kuburnya, maka dia bersaksi bahwasannya tidak ada sembahan yang berhak diibadai kecuali Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Fadzalika qawluhu ta'ala yuthabitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan itulah persaksian seseorang mukmin ketika dalam kuburnya. Ya. Dengan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah adalah firman ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 27. Yuthabitullahu alladhina amanu bilqawli thabit. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kuat, yang kokoh. Itu adalah qawlu thabit. Fil hayati dunya wa fil akhirah. Di kehidupan dunia serta kehidupan akhirat. Ya, di antara kehidupan akhirat, alam barzah, ya di kuburnya. Qala rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kemudian, wasailu malakan, dan yang bertanya itu adalah dua orang malaikat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla 'anhu ashabuhu innahu la yasma'u qur'ani 'alaihim. Sungguhnya seorang hamba jika dia telah diletakkan di kuburnya, wa tawalla 'anhu ashabu, dan para sahabatnya telah meninggalkannya, sudah selesai penguburannya, innahu la yasma'u qur'ani 'alaihim, sungguh dia telah mendengar suara sandal-sandal mereka. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya'tihi malakan fayuq'idanihi. Iya, maka datanglah kepadanya dua orang malaikat kemudian mendudukkannya. Iya, dua malaikat itu mendudukkan hamba tersebut. Rawahu Muslim. Wasmuhuma munkarun wa nakirun, dan nama kedua malaikat tersebut Munkar dan Nakir. Jadi ada malaikat yang namanya Munkar dan Nakir, kita imani. Kama huwa rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah secara marfu', yaitu hadisnya sampai kepada Nabi, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Hasanun Gharib, Al-Imam Tirmidzi mengatakan hadis tersebut Hasanun Gharib. Qala Al-Albani, Al-Albani mengatakan, mengomentari tentang hadis tersebut, wa sanadu hasan. Sanadnya hadis Imam Tirmidzi yang menyebutkan malaikat yang menanyai hamba di kuburnya itu Munkar dan Nakir, sanadnya hasan. Wa huwa ala syarti muslimin. Yeah. Dan itu sanadnya sesuai dengan syaratnya Imam Muslim dalam sahihnya tentunya. Kemudian, apakah pertanyaan itu berlaku semuanya, yang kecil yang besar, yang mukmin dan kafir, ya fitnatul qabr ini? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wassu'alu 'amun lil mukallafin minal mu'minina wal kafirin. Dan soal fitnah kubur tadi, pertanyaan kubur tadi ya, itu umum berlaku bagi orang-orang yang sudah mukallaf, yang sudah mendapatkan beban syariat, baligh, ya, akil. Ya. Dari kalangan orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Sudah baligh, mukallaf, ya, orang-orang sudah mendapatkan beban syariat, mendapatkan fitnah kubur. Wa min hadhil ummah wa ghairihim, berlaku pada umat ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ghairihim, dan umat yang selainnya. Alal qauli sahih, menurut pendapat yang sahih, yang benar. Wa fi ghairil mukallafin khilafun. Fitnah kubur, pertanyaan Munkar dan Nakir ini ditujukan kepada selain mukallaf, ya, seperti majnun, orang gila, atau anak-anak masih kecil belum balik. Ya. Khilaf, ada perbedaan pendapat. Ya, itu menunjukkan ada mengatakan juga mengenai mereka, ada mengatakan tidak. Ya. Wallahu ta'ala alam. Wa zahiru kalam Ibnu Al-Qayyim fi kitab Ar-Ruh tarjihus su'al, dan yang nampak dari ucapan Ibnu Al-Qayyim dalam kitab beliau Ar-Ruh tarjihus su'al, beliau merojihkan pertanyaan tersebut ya kepada selain mukallaf juga ditanya. Wa yustathna min dhalika asy-syahid li hadits rawahu an-Nasa'i, dan yang dikecualikan dari fitnatul qabr, tidak mendapatkan fitnatul qabr. Ya. Yeah. Asy-syahid, orang yang mati syahid. Ini keutamaan orang yang mati syahid. Li hadithi rawahu An-Nasa'i, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Ya. Yeah. Barakallahu fikum. Lafadznya adalah dalam hadis riwayat Nasa'i tersebut bahwasanya orang syahid tidak mendapatkan fitnah kubur. Anna rajulan qala ya Rasulullah ma balul mu'minin yuftanuna fi kuburim illa syahid. Ya, wahai Rasulullah, bagaimana keadaan orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan fitnah di kubur-kubur mereka kecuali orang yang mati syahid. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengapa orang yang mati syahid tidak mendapatkan fitnah kubur? Kafa bibariqati suyuf ala ra'si fitnah, cukuplah ya kilatan-kilatan pedang yang berada di atas kepalanya sebagai fitnah. Artinya fitnahnya orang perang, kilatan-kilatan pedang ya sebagai fitnah, cukuplah ya sekarang ya sambaran-sambaran peluru atau semisalnya sebagai fitnah. Barakallahu fikum. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini dikecualikan, tidak mendapatkan fitnatul qabr. Wa man mata murabitan fi sabilillah li hadithi rawahu Muslim, dan juga yang tidak mendapatkan fitnatul qabr, lolos dari fitnatul qabr, orang yang meninggal murabitan, ribat, menjaga perbatasan fi sabilillah, di jalan Allah. Iya. Yeah. Ketika ribat dia meninggal, ya, itu termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan tidak ditanya dalam kubur. Li hadits rawahu Muslim, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Lafaznya adalah ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Ribat, menjaga perbatasan kaum muslimin dengan orang-orang kufar. Ya. Sehari semalam itu lebih baik daripada puasa sebulan dan sholat malamnya. Wa in mata jaro alaihi amaluh alladhi kana ya'maluhu. Dan jika dia mati dalam ribat tersebut, mengalirlah kepadanya amalannya yang dulu ketika hidupnya dia mengamalkannya. Wa ujriya alaihi rizquh. Ya. Dan diberikan kepada dia rizkinya. Wa aminal fattan. Dan dia aman dari fattan. Yeah. Fitnah-fitnah. Yaitu fitnah kubur. Yeah. Barakallahu fikum. Wa aminal fattan. Dan dia aman dari al-fattan. Orang yang menanya dalam, orang-orang yang menanya dalam kubur. Yaitu malakan tadi. Yeah. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan poin yang berikutnya. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah wal ba'tsu ba'dal mauti haqqun, dan kebangkitan setelah kematian itu benar adanya. Wa dzalika khina yang fukhu Israfil alaihi salam fi sur, dan hal itu ketika malaikat Israfil alaihi salam meniup sangkakala. Faidahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Tiba-tiba mereka bersegera, bergerak cepat. Ya, dari kubur-kubur mereka menghadap Rabb mereka. Ya, ketika ditiup sangkakala oleh Israfil. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala an-nafkhu fis-sur. tiupan sangkakala. An-nafkhu ma'rufun. Nafakh itu ma'ruf, satu yang sudah diketahui. Tiupan ya, pakai udara. Iya. Was-sur lughatan al-qarnu. Adapun sur secara bahasa adalah al-qarn, tanduk. Ini biasa diartikan sangkakala tadi ya. Wasyara'an adapun secara syariat qarnun 'azimun. Tanduk yang sangat besar. Iltaqamahu Israfilu yantadziru mata yu'maru binafkhihi. Yang sudah berada di dalam mulutnya malaikat Israfil. Jadi sangkakalanya sudah di mulutnya malaikat Israfil. Yantadziru, dalam keadaan malaikat Israfil itu menunggu, mata yu'maru binafkhih, kapan diperintahkan untuk meniupnya. Bukan di luar mulut tapi sudah di mulutnya, ya. Wa Israfilu ahadul malaikatil kiram alladzina yahmilunal arsya. Dan Israfil adalah salah satu malaikat-malaikat yang mulia yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah wa huwa nafkhatan. Ya, wa huma nafkhatan, dan tiupan tersebut ada dua. Ya, terjadi dua kali. Ihdahuma, tiupan yang pertama, nafkhatul faza. Ya, tiupan yang menjadikan panik, terkejut, kaget. Yungfahu fihi fayafza'un nas. Ya, maka ditiuplah sangkakala tersebut sehingga manusia panik, kaget, takut. Fayas'akuna illa man syaa Allah, maka mereka pun akhirnya meninggal kecuali siapa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk hidup. Sebagian mereka yang dikehendaki tetap hidup, ada yang berpendapat para syuhada, orang-orang yang mati syahid itu ketika diukan sur sangkakala mereka tidak mati. Pendapat yang kedua ada yang mengatakan malaikat Jibril, Mikail dan Israfil, malaikat maut, juga tidak mati ketika tiupan sangkakala. Ada yang mengatakan bahwasanya ketika ada tiupan sur sangkakala yang tidak mati adalah orang-orang yang berada di surga dan orang-orang yang berada di neraka. Di surga seperti para bidadari, karena mereka diciptakan untuk kekal, tidak binasa. Wallahu a'lam. Wasaniyah, dan tiupan yang kedua, nafkhatul ba'ats, tiupan kebangkitan. Yungfahu fihi fayab'atsuna wa yakumuna min kuburihim. Maka ditiupkan pada tiupan kedua tersebut, mereka pun bangkit dan berdiri dari kubur-kubur mereka. Wa qad dalla 'ala nafkhi fi sur al-kitab wa sunnah wa ijma' al-ummah. Wa ijma'ul ummah. Dan sungguh telah menunjukkan tentang adanya tiupan sangkakala dalil dari Alkitab, Sunnah serta kesepakatan umat. Qala Allah Ta'ala, dari dalil Alkitab, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah orang-orang yang di langit dan orang-orang yang di bumi kecuali siapa saja yang Allah kehendaki untuk tidak mati. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiuplah sangkakala untuk yang kedua kalinya. Fa idahum qiyamu yang durun, maka tiba-tiba mereka berdiri bangkit menunggu keputusan masing-masing, keputusan Allah, menunggu keputusan Allah. Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, dan ditiuplah sangkakala maka tiba-tiba mereka bersegera dari kubur-kubur mereka menghadap kepada Rabb mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil dari Al-Kitab, surat Az-Zumar 68 dan Yasin ayat 51. Adapun dari as-sunnah wa an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, thumma yunfakhu fi sur, kemudian ditiuplah sangkakala, fala yasma'u ahadan illa asghalitan wa raf'alitan, tidaklah seorang mendengarkannya, tidaklah seorang pun mendengarnya kecuali dia asghalitan wa raf'alitan. Asgha itu miring kepalanya, litan itu leher sisi kanan dan kiri, ya. Tidaklah dia mendengar, dia miring gini. Wa raf'alitan, dan dia mengangkat, jatuh lagi, ya. Tsumma la yabqa ahadun illa saika, kemudian tidaklah tersisa seorang pun melainkan dia mati. Tsumma yanzilullahu mataran ka'annahu tal. Iya. Kemudian Allah menurunkan hujan seolah-olah itu adalah tal, embun atau hujan rintik-rintik, ya. Gerimis, ya. Awidzil, atau seolah-olah itu adalah naungan. Syakarawi, perawinya ragu-ragu. Iya. Perawinya ragu-ragu, ini menunjukkan ketikohan sang perawi. Ragu-ragu. Ngomong tol apa zil. Iya. Apakah gerimis ataukah naungan. Seolah-olah seperti naungan hujan tersebut. Iya. Tapi yang rajih dikuatkan dengan hadis yang lainnya adalah tol, bukan zil. Iya. Karena dalam riwayat hadis yang lainnya, ya, qala al-ulama al-ashah at-tal. Para ulama mengatakan yang lebih sahih adalah tal, yaitu seperti gerimis, rintik-rintik. Wa huwa al-muwafiq lil hadis al-ukhra atau lil hadisil akhar annahu ka manir rijal, bahwasanya hujan tersebut seperti maninya laki-laki, ya. Sehingga lebih tepat seperti rintik-rintik hujannya, seperti gerimis. Fatumbitu minhu ajasadun nas summa yunfakhu fi ukhra fa idhum qiyamu yangdurun, maka jasad-jasad manusia tumbuh dengan sebab hujan tadi, ya. Summa yunfakhu fihi ukhra, ya, sehingga sebelum di tiup sangkakala itu turun, Allah menurunkan hujan tadi, ya, sehingga tumbuh kayak tumbuh-tumbuhan itu tadi. Tsumma yunfakhu fi ukhra, kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, fa idzahum qiyamu yang turun, maka tiba-tiba mereka bangkit menunggu putusannya masing-masing. Rawa Muslimun fi haditsin tawil. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam hadis yang sangat panjang. Ini cuma cuplikannya. Wa qad ittafaqatil ummah ala tsubutihi. Adapun dalil dari ijma' ummah, kata Syekh rahimahullah, dan sungguh umat telah sepakat ala subutihi, atas tetapnya hari kebangkitan tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah sampai di sini, ya, bahasan dari Lumatul Itiqad pada kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menambah keimanan kita, ya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا حفظكم الله